السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله تعالى kita akan menyampaikan ringkasan materi yang disampaikan oleh guru kita Fadilatul Syekh Ahmad Syamlan Ar-Rada'i hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh. Dan tentunya dari khutbah yang beliau tadi kita dengarkan sangat banyak faedah, sangat banyak naam nasihat dan wasiat ilmiah yang sebenarnya sangat perlu kita untuk memahaminya kalimat per kalimat. Tetapi apa yang akan kita sampaikan secara makna atau mungkin inti dari khutbah yang disampaikan semoga bermanfaat. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau mengingatkan kita tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk ajaran bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat menyesatkan. Kemudian beliau membahas sebuah pembahasan yang sangat penting di dalam khutbah Jumatnya, yaitu tentang qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang karakter sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, la tukhzini yawma tub'atsun, yawma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku, jangan engkau rendahkan aku pada hari semua hambamu dibangkitkan. Yani di hari kiamat, di akhirat nanti, Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak direndahkan, agar tidak dihinakan pada hari tidak akan bermanfaat harta benda, pada hari tidak akan bermanfaat anak cucu keturunan keluarga kita, kecuali siapa saja yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim, dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Kaum muslimin rahimakumullah, secara bahasa Arab qalbu arti dalam bahasa kita adalah jantung. Tetapi masyarakat kita ketika mendengar qalbu, maka yang terbersit adalah hati. Seandainya hati yang difahami adalah jantung fungsinya, maka tidak mengapa. Qalbun salim, jantung atau hati yang selamat. Qalbun salim, jantung atau hati yang bersih. Mereka-merekalah pemilik qalbun salim, hati yang bersih dan selamat ini, yang akan selamat nanti dari kehinaan, yang akan selamat nanti dari kerendahan. Mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan hadis dari sahabat An-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, ala inna fil jasadi mudghah bahwasannya dalam tiap tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh seseorang akan menjadi baik pula. Dan apabila segumpal daging itu jelek, buruk, maka seluruh anggota tubuh seseorang pun akan buruk keadaannya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, dia adalah jantung, dia adalah hati kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dijelaskan tadi betapa pentingnya seseorang memperhatikan qalbunya, jantungnya, hatinya, karena ini berkaitan dengan keadaan dan nasibnya baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Qalbun yang salim, hati yang bersih, yang selamat, itu akan menjadi sebab seseorang mendapatkan keselamatan dari mara bahaya dunia dan juga mara bahaya akhirat. Dengan qalbun yang salim, hati yang bersih dan selamat ini, seorang hamba dia bisa terhindar dari azab, dari siksa, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim. Dan para ulama ahli tafsir rahimahumullahu taala menjelaskan bahwa qalbun salim, hati yang selamat atau yang bersih, itu adalah hati seorang hamba yang terjauh dari berbagai macam syahwat dan juga syubhat. Hati seorang hamba yang terjauh dari berbagai macam penyakit syahwat-syahwat, hawa nafsu, ataupun penyakit syubhat, kerancuan-kerancuan, penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Itulah qalbun salim, itulah hati yang selamat dan bersih. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di khutbah yang kedua, beliau menyebutkan pembagian hati manusia dan kemudian disusul dengan penjelasan di antara sebab-sebab yang akan membantu seorang hamba memiliki qalbun yang salim, hati yang bersih dan selamat. Beliau hafidhahullah ta'ala menyebutkan bahwa qalbu atau hati seorang hamba itu atau qalbu manusia itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada qalbun mayyit, hati yang mati. Dan hati yang mati ini adalah hatinya orang-orang kafiri, orang-orang musyriki. Hati mereka kelam, gelap, mati, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Kemudian jenis yang kedua adalah qalbun hayyun, hati yang hidup. Dan itu adalah hatinya kaum mukminin, hatinya orang-orang Islam, hatinya orang-orang yang beriman. Hati mereka hidup karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka hidup karena mereka mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit, hati yang ada di dalamnya penyakit. Dan ini adalah hati orang-orang munafiki, hatinya ahli maksiat, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka mereka terkadang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi seringnya mereka melakukan maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berpenyakit hati mereka. Wal'iyadu billah. Kaum muslimin rahimakumullah. Padahal qalbun yang hayyun, hati yang hidup, itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap hamba. Hati seorang mukmin, hati seorang muslim, qalbun salim, yang apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepadanya, maka hatinya akan bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang bersih, hati yang selamat itu, hati seorang muslim, seorang mukmin, adalah hati yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk menjauhi segala penyakit syahwat ataupun berbagai macam penyakit syubhat. Maka disebutkan oleh beliau hafizallahu taala beberapa asbab atau sebab yang bisa membantu kita untuk memiliki qalbun yang salim. Di antaranya adalah dengan kita betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan syariat Islam yang mulia ini. Petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin berupa agama Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita amalkan, kita ilmui, kita amalkan dan kita dakwahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, di jalan hidayah Allah, maka kami akan berikan petunjuk, hidayah, bimbingan kepada mereka. Terus mereka akan terbimbing. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan. Maka penting untuk kita memperhatikan keadaan, kondisi agama kita. Sudah sejauh mana kita imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan sudah sejauh mana kita ijtinabu nawahi, meninggalkan larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita betul-betul menjalankan syariat Islam yang Allah perintahkan, yang Rasulullah perintahkan, kita amalkan. Yang Allah larangkan, yang Rasulullah larangkan, kita tinggalkan, kita jauhi. Ini akan menyebabkan kita memiliki qalbun yang salim, hati yang bersih dan hati yang selamat. Maka semangatlah wahai ikhwah rahimakumullah, wahai kaum muslimin hafizakumullah, untuk terus mempelajari agama Islam yang betul-betul murni sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan bersemangatlah juga untuk mengamalkan serta mendakwahkan. Kemudian di antara sebab terbesar agar hati kita menjadi hati yang bersih dan selamat, qalbun salim, adalah dengan kita memperbanyak duduk bersama orang-orang yang saleh, mujalasatus salihin. Kita memperbanyak duduk dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberadaan kita di sisi mereka atau keberadaan mereka di sisi kita menambah kita takut kepada Allah, menambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat, bukan melalaikan kita dari akhirat. Orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan orang-orang yang mendekatkan kita kepada dunia. Perbanyaklah kita duduk dengan orang-orang salih, mungkin dari kalangan ulama, mungkin dari kalangan penuntut ilmu, siapapun mereka, orang-orang yang salih, yang betul-betul memegang al-haq, kebenaran, yang betul-betul tunduk patuh memegang aturan Allah dan Rasulnya. Bergabunglah kita, duduk bersama dengan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara asbab, sebab terbesar untuk kita mendapatkan qalbun salim, hati yang bersih dan selamat, adalah dengan kita husnul muamalah. Kata beliau, adalah dengan kita menjaga husnul muamalah, muamalah yang baik, muamalah yang baik kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan muamalah yang baik ini berkaitan dengan akhlak yang mulia tentunya. Kita bermuamalah dengan baik kepada orang tua kita, kita bermuamalah dengan baik kepada anak-anak kita, kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan kepada siapapun mereka yang ada di sekitar kita. Perbaikilah muamalah kita kepada mereka. Jagalah husnul muamalah, muamalah yang baik antara kita dengan mereka. Karena dengan itu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan qalbun salim. Maka tadi, siapa yang betul-betul dia sudah memiliki qalbun salim, hati yang bersih dan selamat, dia berhak terhindar dari bahaya dan kengerian dunia, apalagi akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan beliau menyebutkan salah satu teladan untuk kita semua, afdalut tabi'in, salah seorang ulama besar, orang yang paling mulia di kalangan para tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi yang hidup di zaman para sahabat Nabi. Generasi yang hidup di zaman para sahabat Nabi. Para tabi'in belajar mengambil ilmu Islam, Al-Quran dan As-Sunnah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang paling utama dari sekian banyak tabi'in, ada yang bernama Al-Imam Uwais ibn Amir Al-Qarni. Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari, siapa yang bertemu dengan dia, maka mintakanlah dia, atau mintalah kepadanya agar dia beristighfar untukmu, mendoakan ampunan untukmu, karena doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengisyaratkan bagi siapa saja yang dia berjumpa dengan Uwais Al-Qarni rahimahullah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia memanfaatkannya dengan meminta agar didoakan ampunan, subhanallah. Dan kata para ulama, di antara alasannya atau sebabnya seorang Uwais ini rahimahullah menjadi afdalut tabi'in, seutama-utama tabi'in, dikarenakan dia memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Kaum muslimin rahimahullah, kurang lebih itu yang dibahas oleh beliau. Tentunya masih banyak di sana faidah-faidah ayat Qur'annya dan juga hadis-hadisnya dan juga ucapan para ulama. Tetapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai ringkasan dari khutbah yang tadi kita dengar di siang hari ini, alhamdulillah rabbil alamin. Dan sebagai tambahan, guru kita Syekh Ahmad Syamlan Ar-Raddai hafizahullah taala, beliau berasal dari daerah Roda di negeri Yaman, dan beliau adalah mudir Darul Hadis di daerah Roda tersebut. Sebagai penutup, kita nukil salah satu ucapan yang tadi disebutkan oleh Syekh kita dalam khutbahnya, yaitu kalimat ucapan dari ulama besar di kalangan para sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah Abdurrahman bin Safar radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa yang namanya qalbu, jantung atau hati kita, itu adalah penguasa untuk seluruh anggota badan kita. Maka bagaimana keadaan dan nasib anggota badan kita, baik itu mata, penglihatan, tangan untuk menyentuh, kaki untuk melangkah, telinga untuk mendengar, dan semua anggota tubuh kita, nasib dan keadaannya ditentukan oleh penguasanya atau pemimpinnya. Dan penguasanya, dia adalah qalbu, hati kita. Maka perbaikilah hati kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk kita memiliki amalan yang baik pula. Rasulullah juga menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad-jasad kalian, Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, walakin Allah yanzur ila qulubikum wa a'malikum, melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah memperhatikan qalbu-qalbu, hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Qalbu dan amalan yang senantiasa Allah lihat dari kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka terakhir, beliau mengingatkan kita agar kita betul-betul semangat. Semangat berusaha untuk mendapatkan qalbun salim. Juga di antara sebabnya adalah dengan kita meninggalkan al-muharramat yang Allah haramkan. Mungkin makanan, perbuatan, ataupun profesi, pekerjaan, amalan, semua yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan. Itu juga memudahkan kita untuk mendapatkan qalbun salim. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai ringkasan dari khutbah yang telah kita dengar. Alhamdulillah, tentunya di sini dalam penerjemahan secara makna ini banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni keluarga kita. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah kita nanti akan masuk acara kita kajian bersama ulama Timur Tengah selepas salat asar. Nah, subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.